Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarul umri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para jamaah Masjid Shadaqul Amin rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali taklim kita, pelajaran kita membaca kitab Fiqhul Muyassar. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita masih di kitab Ushalah, kitab yang membahas tentang sholat. Nah, telah kita baca babul awal, bab pertama, yaitu tentang pengertian sholat, keutamaan, dan tentang wajibnya sholat lima waktu. Juga bab kedua baru saja kita selesaikan, yaitu tentang al-adhan wal-iqamah, adhan dan qomat. Sore ini kita memasuki al-babu tsalits, bab yang ketiga. Nah, qala al-mu'allif rahimahutaala al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi mawaqiti shalah, tentang waktu-waktu salat. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya di sini waktu salat yang wajib dari salat lima waktu, yaitu salat Duhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Naam. Qala al-mu'allif rahimahutaala as-shalawatul mafruḍhatu khamsun fil yaumi wa lailah. Salat wajib ada lima dalam sehari semalam. Naam. Barakallahu fikum. Salat apa itu? Yang tadi disebutkan ya, Subuh, Duhur, Asar, Maghrib, Isya. Naam. Qala likulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu syar'u. Naam. Setiap salat yang lima waktu tadi memiliki waktu tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Naam. Lima waktu sholat yang lima sholat yang disebutkan tadi masing-masing memiliki waktu khusus, waktu tertentu. Siapa yang menentukan? Syariat. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban atas orang-orang mukmin sebagai suatu kitaban mawquta, ketetapan yang telah ditentukan. Yakni mafrudun fi awqatin muhaddadatin, yaitu kewajiban pada waktu-waktu tertentu waktu-waktu yang telah dibatasi, ditentukan. Falatujiu sholatu qabla dukhuli waqtiha. Tidak sah mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya. 6. Barakallahu fikum. Tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. 6. Barakallahu fikum. 6. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah menjelaskan hadis Abu Dzar, ya. 6. Dari sahabat Abu Dzar yang hadis itu berisi, ya Abu Dzar, kaifa anta idza kanat 'alaika umara yu'akhiruna shalah. Wahai Abu Dzar, bagaimana denganmu jika engkau memiliki para pemimpin yang mengakhirkan waktu sholat? Qala qultu ya Rasulullah, fama ta'muruni? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qala, maka beliau menjawab, sholli sholata li waqtiha, sholatlah pada waktunya. 6. Barakallahu fikum. Apa syahidnya? Ada pemimpin yang pemimpin ini mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. 6. Atau membuat aturan yang aturan-aturan ini menjadikan sholat keluar dari waktunya. Fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan? Maka Rasul berkata, sholli sholata li waqtiha, sholat pada waktunya. Faida adrokat taha ma'ahum fasolliha. Jika engkau mendapati bersama dengan mereka, dengan para pemimpin tadi, fasolliha, maka sholatlah. Sholat artinya sholat lagi. Fa innaha laka nafilah, karena engkau mendapatkan pahala sholat sunnah. Nah, artinya apa? Tetap sholat pada waktunya. Kemudian ketika para pemimpin menegakkan sholat di waktu yang telah keluar waktunya, maka sholat lagi untuk menjaga persatuan kaum muslimin tadi. Nah, maka engkau mendapatkan pahala nafilah, pahala sunnah. Yang tadi wajib sudah dikerjakan sholat pada waktunya, yang sholat mengulang dengan para pemimpin tadi, sholatnya dianggap nafilah, sholat sunnah. Nah, fa in adrok taha ma'ahum fasolliha. Jika engkau mendapati sholat lagi bersama dengan mereka, maka sholatlah. Nah, fa innaha laka nafila, karena sholat tersebut bagimu adalah sholat sunnah. Nah, wa maja'a fi ma'nahu, dan hadis yang serupa dengan ini, kata beliau Ibnu Abdul Bar rahimahullah, qala rahimahullah, beliau berkata, fi hadal hadis dalilun ala anna waqta sholati min faraidiha. Pada hadis ini ada dalil bahwa waktu sholat termasuk dari faraidnya, kewajiban sholat. Wa annaha la tudzi'u qabla waqtiha, dan bahwasanya sholat itu tidak sah sebelum waktunya. Wa hadalah khilafa fihi bainal ulama, dan ini adalah perkara yang tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama sampai akhir perkataan beliau. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang sholat sebelum waktunya, apa hukum sholatnya? Nah, dalam keadaan orang itu tidak tahu. Nah, artinya dia gak tahu kalau belum masuk waktu sholat, karena mendung misalkan, atau karena gak mendengar azan, mati lampu, jamnya mati, ya, sholat duhur misalkan. Kemudian setelah sholat selesai, listrik nyala, terdengar azan, atau lihat jam tetangganya ternyata baru masuk waktu duhur, jam 12 misal. Nah, apa hukum sholatnya? 6. Menurut pendapat pertama, jika seseorang sholat sebelum waktunya dalam keadaan dia tuh bodoh, tidak tahu atau lupa, jika waktunya masih tersisa, maka ia mengulangi sholat tersebut. Jika masih ada waktu masih tersisa, Artinya dia sholat duhur sebelum waktunya. Kemudian sepuluh menit sebelum asar dikasih tahu, tadi saya melihat engkau sholat belum masuk waktu, misalnya ada yang ngasih tahu ya, berarti masih tersisa 10 menit itu, maka ulangi sholatnya. Wa illa fala, kalau waktu tidak tersisa, katakan yang ngasih tahu orang lain ngasih taunya setelah sholat, setelah asar, saya melihat engkau tadi sholat belum masuk waktu duhur, cuman belum sempat ngasih taumu, baru sempat sekarang misal pas waktu asar, berarti sholat sudah habis waktunya kan. Nah, menurut pendapat pertama, wa illa fala, jika waktunya tidak tersisa maka tidak perlu diulang. Ini menurut pendapat pertama, yaitu pendapat riwayat dari Imam Malik ya, pendapat riwayat dari Imam Malik. Nah, pendapat kedua, dan pendapat ini pendapat jumhur ulama, berpendapat yu'idu shalah, mengulang sholat, baik waktunya tersisa ataupun waktunya sudah habis, harus diulang sholatnya. Nah, kenapa? Karena masuk waktu itu bagian daripada syurut sholat, syarat sholat, yang syarat sholat ini menjadi penentu keabsahan sholat. Jika ada syarat sholat yang tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Nah, kecuali kalau karena perkara tertentu yang nanti akan kita bahas. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama ya, termasuk pendapat sahabat Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asyari, juga At-Tabi'i, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan termasuk juga riwayat dari Imam Malik. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ketiga, pendapat Abdullah bin Abbas. Nah, yang mengatakan sah sholatnya. Dan pendapat yang kuat, insyaallah pendapat jumhur ulama, pendapat kedua, yaitu mengulangi sholatnya baik waktunya tersisa ataupun waktunya sudah habis. Nah, karena sholat yang tadi dikerjakan belum masuk waktu. Barakallahu fikum. Nah, kalau yang mengajari kami kitab sholat ketika itu menguatkan pendapat pertama, yaitu jika waktunya sudah habis tidak perlu diulangi, jika waktunya tersisa diulangi. Namun menurut kami cenderungnya tenangnya mengikuti pendapat jumhur. Nah, karena dukhulul waktu, masuk waktu itu bagian daripada syarat sholat yang tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan bodoh, lupa, dan yang semisalnya. Nah, kecuali kalau ada ubur yang tidak memungkinkan, yang nanti insya Allah dalam pembahasannya. Qala, nah, apa kesimpulannya? Simpulannya, hukum orang yang sholat sebelum masuk waktu menurut pendapat jumhur ulama harus mengulangi sholatnya. Nah, harus mengulangi sholatnya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala wahadihil mawaqitu al-aslu fiha hadith ibnu Umar. Waktu-waktu ini, waktu-waktu sholat yang menjadi penentu keabsahan sholat, al-aslu fiha, yang menjadi dalilnya, yang menjadi landasannya adalah hadith ibnu Umar. Hadith ibnu Umar, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu dhuhri idza jalati syams, waktu salat dhuhur jika matahari zawal, yaitu tergelincir dari tengah condong ke barat meskipun sedikit. Wa kana dhillu rajuli katulihi, dan bayangan seseorang seperti panjangnya, seperti sosoknya. Malam yahduril asr, asru, selagi belum hadir waktu asar. Maksudnya awal waktu duhur adalah ketika zawal, ketika matahari tergelincir dari tengah condong ke barat sedikit. Nah, dan berakhir ketika apa? Bayangan sama panjang dengan bendanya. Nah, selagi belum masuk waktu asar. Karena kalau sudah sama panjang, maka masuk waktu asar. Nah, berakhirnya waktu zuhur masuk waktu asar. Qala wa waqtul asri, dan waktu salat asar, malam tasfar syams, yaitu selagi matahari belum menguning. Nah, artinya belum terbenam ya, belum menguning, senja kuning. Artinya apa? Waktu berakhirnya salat asarnya. Wa waqtul asri malam tasfar syams. Nah, waktu salat asar berakhir selagi matahari belum menguning. Nanti akan dirinci satu persatu salat ini pada perincian berikutnya. Ini baru kita bahas hadis dulu. Nah, qala wa waqtu salatil maghrib malam yaghib syafaq. Dan waktu salat maghrib adalah selagi syafaq, senja merah belum hilang. Kenapa? Karena waktu salat maghrib itu dari terbenam matahari sampai hilangnya senja merah, syafaq, syafaq ahmar. Qala wa waqtu salatil isya ila nisfil lail al-ausat. Dan waktu salat isya sampai pertengahan malam, sampai nisfil lail al-ausat, sampai pertengahan malam. Nah, yaitu berakhirnya salat isya dari hilangnya senja merah sampai pertengahan malam. Qala wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Dan waktu salat subuh adalah dari terbit fajar selagi matahari belum terbit. Nah, barakallahu fikum, hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, qala, sekarang masuk perincian ya. Tadi hadisnya, sekarang kita memasuki perincian waktu-waktu salat yang disebutkan dalam hadis. Qala fa salatu dhuhri yabda'u waqtuha bi zawali syams. Waktu salat zuhur mulai dari zawal, waktu zawal matahari. Apa arti zawal? Artinya mailuha an kabidis sama ila jihatil maghrib. Yaitu condongnya matahari, tergelincirnya matahari dari tengah langit ke barat. Dari tengah langit ke barat. Nah, ya, kita tambah keterangan dari kitab lain. Nah, berkata Ibnu Mundzir rahimahullah, nah, atau lebih ringkasnya, dinukil ijma oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah dan selain mereka tentang apa? Tentang ijma, al ijma ala anna waqta dhuhri idza zalati syams. Kesepakatan ulama bahwasanya waktu zuhur mulai dari zawal, yaitu tergelincirnya matahari dari tengah langit. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa mengetahui zawal? Nah, qala Ibnu Mundzir rahimahullah, idza arada rajulu ma'rifata zawal fi kulli waqtin. Jika seseorang ingin mengetahui, mengerti zawal pada setiap waktu, wa kullu balad wa kulli baladin, dan pada setiap daerah mengerti waktu zawal, maka apa yang dilakukan? Falyansib udan mustawiyan fi mustawa minal ard. Maka tancapkan tongkat lurus di tanah yang lurus, tanah yang rata. Tancapkan tongkat yang lurus di tanah yang rata. Qobla zawal lisam, sebelum zawal matahari, yaitu sebelum tergelincir matahari. Artinya sebelum matahari berada di tengah langit, di atas kepala ya, maka perhatikan tongkat tersebut. Fa inna dhilla yatakhallasu ila ud, karena bayangan ketika itu akan berkurang, akan berkurang, habis ke tongkat yang ditancapkan tadi. Fayatafaqadu nuqsanuhu, maka sedikit demi sedikit akan hilang. Fa inna nuqsanahu ida tanaha zada, fa ida zada ba'da tanahi nuqsanihi fadzalika syawal wa huwa awalu waqti dzuhri. Wa hadal makna mahfudun an Ibn Mubarak wa Yahya Ibn Adam wa Ishaq Ibn Ruhawai wa ghairihim min ahli ilm. Nah, ketika bayangan tadi sedikit demi sedikit hilang sampai yang tersisa tongkat tanpa bayangan, ya. Tanpa bayangan ini kalau di daerah khatulistiwa di bulan tertentu tanpa bayangan. Tapi kalau bukan daerah khatulistiwa masih ada bayangan sebelah utara dan selatan. Ya, kalau itu enggak dianggap bayangan itu ya. Yang dimaksud bayangan di sini bayangan barat timur karena matahari terbit dari timur tenggelam barat kan. Nah, ketika matahari ini akan menempati posisi tengah kepala, kabit sama, tengah langit, maka akan ada bayangan muncul di sebelah barat, iya kan? Nanti matahari ini semakin ke tengah, bayangan akan semakin hilang, semakin hilang. Ketika tengah persis, bayangan hilang, nggak ada bayangan, nggak ada bayangan baik, maksudnya apa? Ke arah bayangan ke arah barat nggak? Enggak ada. Bayangan yang arah barat enggak ada. Yang tersisa bayangan paling ke arah selatan atau utara. Nah, itu kan karena matahari letaknya kadang condong ke selatan, kadang condong ke utara kan gitu. Nah. Bayangan yang sebelah barat enggak ada. Ketika masuk Syawal akan muncul bayangan menuju arah timur. Bayangan arah timur ini meskipun munculnya sehelai rambut, kata Syekh Utsaimin dalam Syarh Mumti'nya, meskipun sehelai rambut itu sudah masuk waktu Syawal. Bayangan yang muncul ke arah timur berarti kan itu karena matahari condongnya ke barat kan, maka munculnya di sebelah timur. Nah, dan di daerah khatulistiwa seperti Kalimantan ya, setahun dua kali di bulan apa sama bulan apa, di tanggal sekian dan sekian, itu di daerah tertentu namanya apa, anak lupa, anak sempat mengunjungi daerah itu waktu kesana, katanya di waktu itu, di hari itu, di setiap 2 tahun ini nggak ada bayangan sedikit pun. Jadi misalkan ini tongkat ya, bahkan di sana bukan tongkat, tugu besar, jadi ngeliatin dari tugu. Nah, ketika di tanggal itu yang tersisa cuma tugu, nggak ada bayangan ke apa utara, selatan, timur, barat ketika betul-betul di tengah langit. Namun itu didapati hanya dalam setahun 2 kali itu sengat tanah, di bulan apa sama bulan apa, tanggal sekian dan sekian. Nah, kenapa? Karena matahari letaknya tadi kadang sebelah utara, kadang sebelah selatan kan itu berpindah ya. Artinya ketika matahari di tengah kepala pun, ketika posisinya lebih cenderung ke selatan, akan ada bayangan ke utara. Nah, itu namanya fi'ul jawal. Kalau bayangan ini bukan bayangan jawalnya, namun bayangan karena pengaruh letak matahari aja. Kalau yang dimaksud dengan jawal di sini apa? Bayangan yang muncul sebelah barat tongkat. Nah, itu ya. Sebelah timur tongkat. Sebelah timur tongkat kan, karena bayangan sebelumnya di sebelah barat. Bayangan sebelah barat ini sedikit demi sedikit menghilang sampai hilang, yang terlihat adalah tongkatnya. Ketika Syawal muncul bayangan berikutnya di sebelah timur. Ada pertanyaan? 6. Jadi itu cara mengetahui Syawal. 6. Dan arti yang tadi disebutkan, cara mengetahui Syawal tadi, nah, termasuk dari pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, Yahya bin Adam, Ishaq bin Rahawai, dan selain mereka dari kalangan para ulama. Nah, kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam syarah mumti. Amma alamatu zawal bisa'ah, adapun mengerti zawal dengan jam, adapun tanda zawal kalau kita mengertian dengan jam, melihat jam ya. Maka kata beliau, faksim ma baina thulu'i syams ila ghurubiha nisfain. Bagi dua waktu terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, hada huwa zawal, ini zawal kata beliau. Fa idza qadarna anna syamsa tatlu'u fi sa'ati sadisah. Jika kita mentakdirkan, artinya kita menganggap matahari itu misalkan terbit jam 6. Wa taghibu fi sa'ati sadisah, dan juga terbenamnya di jam 6. Yaitu terbit di jam 6 pagi, tenggelam di jam 6 sore. Ini sebatas contoh permisalan. Fa zawalu fi tsaniyah asyrata, maka zawalnya pada jam 12. Yaitu zawal. Jadi membagi waktu terbit dan waktu terbenam matahari, itulah waktu zawal. Nah, ya kita lanjutkan. Lihat kitab. Qala wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu fitul. Dan waktunya memanjang, waktu zuhur ini memanjang, berlangsung terus sampai bayangan setiap benda seperti bendanya dalam tulnya, dalam panjangnya. Nah, kalau benda tiang atau tongkat yang ditancapkan itu ukurannya 1 meter, maka bayangannya sampai 1 meter. Itu waktu berakhirnya duhur. Nah, berarti kalau belum sampai 1 meter, berarti itu waktu duhur terus berlangsung. Wayam tadu waktuha ila an yasiral dhillu kulli syai'in mithlahu fitul. Waktunya terus memanjang sampai apa? Sampai bayangan setiap benda seperti bendanya, bayangan panjangnya. Nah, wa yustahabu ta'jiluha fi awali waqtiha. Mustahab menyegerakan salat duhur pada awal waktunya. Pada awal waktu berarti kapan awal waktu tadi? Kapan awal waktu? Waktu zawal kan? Waktu zawal awal waktu. Maka waktu zawal adzan, kemudian persiapan salat sunnah, menunggu jamaah hadir, qomat, salat duhur. Nah, mustahab ta'jiluha fi awali waqtiha. Illa kecuali idastadal harru, jika sangat panas, jika cuaca sangat panas, fayustahabu ta'khiruha ilal ibrad. Nah, jika cuaca sangat panas maka mustahab mengakhirkannya sampai ibrad, yaitu sampai mendekati waktu asar. Sampai mendekati waktu asar. Kalau cuaca kita di Indonesia sepertinya normal-normal saja cuacanya. Artinya ketika mendapati waktu duhur, baik mendung, baik gak mendung, baik musim kemarau, musim hujan, itu panasnya biasa, normal ya. Nah, berbeda kalau di timur tengah, apalagi di daerah-daerah tertentu yang ketika musim panas cuacanya mencapai suhunya katanya 40 derajat lebih. Kita masih berapa derajat? Berapa derajat? Hah? 28, 29, 30, 31 kan? Sana katanya sampai bisa 40-an. Nah, kalau lagi puncak-puncaknya, kalau musim panas biasa mungkin 35, 36, 37. Nah, sehingga apalagi ya, didukung lagi dengan padang pasir. Padang pasir menyimpan panas itu, padang pasir. Sudah cuacanya panas di padang pasir, enggak banyak kepohonan, dari atas dari bawah mengantulkan panas. Nah, bahkan anak pernah jalan tanpa sendal ketika musim panas di padang pasir, terasa panasnya seperti jalan di pasir yang dipanaskan. Iya, kalau kita di sini musim panas jalan tanpa sendal di tanah biasa aja kan, Enggak merasa panas ya? Sana enggak panas. Benar-benar kita seperti enggak kuat jalan. Kenapa? Karena nyimpan panas itu. Padang pasir. Nah. Barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Di sini disebutkan wa yustahabu ta'jiluha fi awali waqtiha ila idastadal harru. Kecuali jika sangat panas. Fayustahabu ta'khiruha ilal ibrod. Maka mustahab diakhirkan sampai ibrod. Ibrod itu kata ulama mendekati waktu asar. Nah, kenapa? Karena sangat panas tadi, sehingga tidak menjadi masyakoh, tidak menjadi perkara yang memberatkan, menyulitkan bagi para jamaah untuk mendatangi masjid, untuk sholat berjamaah, untuk menjalankan sholat dalam keadaan tidak kepanasan berlebih. Nah, qala wa hiya mana tadi? Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasannya, alasan dari mengakhirkan. Idastadal harru fa abridu bi shalah. Jika sangat panas maka tundalah salat. Fa inna shiddatal harri min fahi jahannam. Karena sangat panas itu adalah hawa dari neraka jahannam. Panas yang berlebih adalah hawa dari neraka jahannam. Nah, barakallahu fikum. Kalau dalam ilmu antariksa mungkin ya, disebutkan matahari itu dalam setiap tahun berapa kali itu mengeluarkan uap, napas, mengeluarkan kilatan lidah, cahaya yang pengaruhnya sampai ke panasnya itu berlebih pada iklim. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Menurut mereka memang ada waktu-waktu tertentu di mana matahari itu mengeluarkan uap atau apa dengan bahasa mereka ya, sehingga di waktu itu sangat memang sangat panas. Nah, bisa bahkan bisa menjadikan adanya perkara tertentu yang terjadi berpengaruh, berefek gitu di bumi dengan perkara tertentu. Itu menurut mereka. Nah, kalau di sini disebutkan, dalam hadis disebutkan fa inna syiddatal harri min fahi jahannam, karena kuatnya panas itu dari hawanya neraka jahannam. Nah. Qala wa salatul asri yabda'u waqtuha min nihayati waqti dhuhri. Apa tadi kesimpulan salat duhur? Kesimpulannya salat duhur mulai dari Syawal sampai berakhir bayangan sama panjang dengan bendahnya itu ya, dan ketika itu masuklah waktu salat asar. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk dari pendapat kebanyakan ulama. Nah, tidak dikatakan ijma. Kenapa? Karena masih ada ulama yang menyelisihi perkara ini. Nah. Siapa yang menyelisihi? Imam Malik. Nah, Imam Malik mengatakan, berpendapat ada waktu sekitar 4 rakaat di akhir waktu duhur. Nah, itu waktu tersebut bisa untuk sholat duhur dan juga bisa untuk sholat asar. Nah, ada waktu yang waktu ini kalau mengerjakan sholat 4 rakaat, waktu tersebut bisa untuk mengerjakan sholat duhur dan juga bisa untuk mengerjakan sholat asar. Artinya ada waktu mustarok, waktu yang berserikat antara duhur dan asar. Yaitu apa? Akhir waktu duhur dan awal waktu asar. Nah, ini menurut pendapat Imam Malik. Dan menurut pendapat Abu Hanifah, waktu duhur itu berakhir ketika bayangan panjangnya 2 kali lipat dari bendahnya. Kalau bendah yang jadikan patokan untuk bayangan ini 1 meter, berarti ketika bayangannya 2 meter. Nah, dan ini pendapat yang lemah, pendapat Abu Hanifah ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala wa salatul asri yabda'u waqtuha min nihayati waqti dhuhri. Dan sholat asar waktunya dimulai dari berakhirnya waktu sholat duhur. Ai min syairurati dhilli kulli syai'in mithlahu, yaitu sejak bayangan benda sama dengan bendanya, yaitu sejak mulai dari bayangan benda sama dengan bendanya, wayantahi biguru bisyams, dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Berakhir dengan terbenamnya matahari. Nah, di negara kita enggak bisa menyaksikan matahari tenggelam ya. Meskipun antum manjat pohon atau ke laut ya. Kenapa? Karena di negara kita ini cuacanya kita akan dapati di waktu sore atau waktu pagi pasti ada awan, ada mega mendung, sehingga kita nggak bisa menyaksikan tenggelam itu, masuk ke mendung terus hilang, iya kan? Berbeda halnya di negara-negara tertentu, Timur Tengah atau yang lainnya, nah mereka bisa melihat terbenamnya matahari dan terbitnya matahari tadi. Kalau nggak salah di tempat yang tinggi mungkin masih bisa melihat. Di daerah Dieng ada yang sempat bilang daerah apa, siapa yang pernah ke sana? Daerah yang tempat ini untuk melihat matahari terbit katanya. Saya pernah diajak tapi belum sempat. Jadi kalau ke sana kita nginep di sana. Nanti kita jam subuhan itu sholat di situ. Habis itu melihat tempat terbitnya matahari, katanya bisa melihat matahari terbit. Namun nggak yakin apa? Apakah betul terbit ataukah hanya sebatas muncul dari awan-awan tadi, mega mendung? Kenapa? Karena kalau sudah sekian meter muncul setelah awan itu bukan terbit lagi, sudah tinggi sebetulnya, cuman ketutup awan, gitu ya. Ada yang pernah ke tempat di yang anda ceritakan pernah antum dengar nggak ya? Ya artinya ada di sana ada bukit yang memang untuk orang rekreasi kemudian nginap untuk melihat matahari terbit. Namun anda tetap nggak yakin bisa melihat matahari terbit atau tenggelam. Nah. Ya mungkin bisa jadi pada waktu tertentu memang betul di waktu pagi atau sore nggak ada mendung, ada awan ya, sehingga bisa menyaksikan matahari tenggelam atau terbit. Nah, terutama bagi yang bekerja mungkin kerjaannya di sawah atau di kebun yang biasa di area terbuka ya. Nah, ya kita lanjutkan. Wa salatul asri yabda'u waqtuha min nihayati waqti dhuhri, dan salat asar waktunya mulai dari berakhirnya waktu salat zuhur, ai min sayruroti dhilli kulli syai'in mithlahu, yaitu sejak bayangan sama panjang dengan bendanya, wayantahi bighurubi syams, dan berakhir dengan tenggelamnya matahari, ai inda akhiril istighfirar, yaitu ketika akhir dari istighfirar, akhir senja kuning. 6. Wa yusannu ta'jiluha fi awalil waqt, dan disunahkan menyegerakan di awal waktu. 6. Artinya tadi disebutkan waktunya panjang kan, dari matahari bayangan benda sama panjang dengan bendanya sampai matahari mau terbenam panjang, namun yang mustahabnya di awalkan. Nah, berkaitan dengan ini ada tiga pendapat ya tentang akhir waktu asar. Sebetulnya ada tiga pendapat. 6. Pendapat jumhur ulama mengatakan idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa huwa qaul jumhur ahli ilm. Wal qaulu tsani awal waqtil asr. Yang kita bahas bukan awal, yaitu akhir, akhir waktu asar. Nah, ada dua pendapat berkaitan dengan waktu, tiga pendapat berkaitan dengan akhir waktu asar. Akhirul waktul asri malam tasfarus syams, malam tasfarus syams, akhir waktu asar selagi matahari belum menguning. Wa huwa qaul Abi Thawr wa Abi Yusuf, ini pendapat Abi Thawr, Abu Yusuf, Muhammad Sahib Abu Yusuf dan Auza'i, dan termasuk riwayat yang sahih dari Imam Ahmad. Dalilnya Rasul bersabda, wa waktu sholatil asri malam tasfaru syams, dan waktu sholat asar selagi matahari belum menguning, belum muncul senja. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, akhiru waktul asri hina yasiru dillu kulli syai'in mithlaihi, akhir waktu asar yaitu ketika bayangan dua kali lipat dari bendanya. Ketika bayangan dua kali lipat dari bendanya, artinya lebih singkat waktunya dari pendapat pertama. Kalau pendapat pertama tadi, selagi matahari belum menguning, artinya selagi matahari belum terbenam. Nah, itu ya. Kalau ini pendapat yang kedua ini, sampai bayangan dua kali lipat dari bendanya. Dan ini pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, dan termasuk riwayat dari Imam Ahmad. Nah, lalu disebutkan hadisnya. Pendapat ketiga, pendapat kedua disebutkan hadisnya, agak panjang enggak dibaca. Pendapat ketiga mengatakan akhirul waqtil asri qabla ghurubi syams, akhir waktu asar sebelum terbenam matahari, bi raka'atin, satu rakaat sebelum terbenam matahari. Dan ini pendapat ahlu zahir. Nah, Rasul bersabda, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adraka al-ashru. Faqad adraka al-ashru. Siapapun yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan salat asar. Artinya kalau kita pakai jam salat maghrib, waktu maghrib misalkan jam 6.00 misalnya, 6.18.00. Jam 18.59 kurang semenitan berarti ya. Bisa untuk satu rakaat enggak? Satu menit. Bisa untuk satu rakaat. Itu menurut pendapat ketiga ini, inilah akhir waktu sholat asar, yaitu apa? Satu menit sebelum masuknya maghrib, sebelum terbenam matahari. Nah, barakallahu fikum. Pendapat yang kuat, insya Allah pendapat pertama ya, yaitu selagi matahari belum menguning. Nah, karena sabda Rasul tadi, wa waktu sholatil asri malam tasfaros syams, dan sholat asar waktunya selagi matahari belum menguning, yaitu belum muncul senja kuning. Nah, kita lanjutkan bacaan. Qala wa hiya sholatul wusta, dan sholat asar ini adalah sholat wusta. Alatina sallallahu alaiha fi qawlihi ta'ala, yang Allah telah menyebutkan secara jelas pada firman-Nya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah sholat dan jagalah sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah dalam keadaan khusyuk qanit kepada Allah SWT. Nah, pendapat sholat asar adalah sholat wusta termasuk dari salah satu pendapat dari delapan pendapat. Ada delapan pendapat ulama yang menyatakan sholat wusta itu adalah sholat ini, sholat itu. Nah, dan ini pendapat yang kuat mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Barakallahu fikum. Qala waqad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar menjaga sholat ini, sholat apa? Sholat asar. Faqala, beliau bersabda, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, siapapun yang terluput, terlewat dari salat asar, maka dia seperti ditinggalkan oleh keluarga dan hartanya. Wa qala aidan, dan juga beliau bersabda, man taraka salatul asri, siapapun yang tidak mengerjakan salat asar, faqad habita amaluhu, maka amal perbuatannya dihapus, dibatalkan, digugurkan. Nah, hadis riwayat Bukhari. Kalau yang tadi sebelumnya manfaatat husolatul asri, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau waktu sholat al maghrib min guru bisyams ila bagi bisyafaq, dan waktu sholat maghrib Nah, kesimpulan untuk sholat asar, kita simpulkan ya. Waktu sholat asar mulai dari bayangan sama pandang dengan bendahnya, dan berakhirnya ada dua waktu. Ada yang namanya waktu ikhtiari dan ada yang namanya waktu ittirori. Ada yang namanya waktu ikhtiari dan ada yang namanya waktu ittirori. Waktu ikhtiari itu waktu yang jika kita memilih untuk mengerjakan maka kerjakan di waktu tersebut, namanya waktu ikhtiari. Ataupun adapun waktu ittirori, waktu terpaksa, artinya apa? Jika kita tidak bisa mengerjakan di waktu yang seharusnya kita kerjakan, maka boleh mengerjakannya di waktu tersebut. Ini namanya waktu ittirori, waktu terpaksa. Nah, berkaitan dengan sholat asar, ada berakhirnya ada waktu ikhtiari dan juga ada waktu ittirori. Nah, waktu ikhtiari ya selagi matahari belum menguning. Nah, antum perhatikan sholat asar kemudian perhatikan matahari menguningnya kira-kira jam berapa. Selagi matahari belum menguning berarti itu namanya waktu ikhtiari. Adapun waktu ittirori, waktu terpaksanya, boleh mengerjakan meskipun matahari sudah menguning. Menguning di sini bayangan-bayangan sekitar matahari itu ya. Antum melihat sebelah barat matahari tenggelam, itu akan muncul bayangan-bayangan menguning merah gitu. Senja merah, senja kuning, iya kan? Nah, waktu ikhtiar ini jangan mengerjakan sholat asar sampai ketika matahari menguning. Artinya kerjakan sebelum matahari menguning atau muncul senja kuning atau senja merah. 6. Adapun waktu ittirori, waktu terpaksa, artinya keadaan tertentu antum enggak bisa sholat di tepat waktu. Mungkin katakan pulang dari kebun harus mandi, harus ganti baju dan seterusnya, tiba-tiba selesai bersih-bersih kemudian apa ini? Waktu matahari sudah menguning. Nah, waktu atau bangun tidur waktu matahari sudah menguning. Atau yang semisalnya datang dari perjalanan, enggak mungkin sholat di perjalanan karena membawa pakaian najis misalkan, sehingga harus ganti baju dulu. Ketika ganti baju sampai rumah matahari sudah menguning. Nah, waktu ini, waktu ittirori ini boleh dikerjakan, boleh mengerjakan sholat asar di waktu ittirori, waktu terpaksa. Yaitu apa? Matahari sudah menguning sampai sebelum terbenam matahari. Sampai sebelum terbenam matahari. Karena kalau matahari terbenam maka sudah masuk waktu maghrib. Sudah masuk waktu maghrib. Nah, bisa dimengerti? Nah, itu ya. Kalau waktu sholatil maghrib, waktu sholatil maghrib min ghurubi syams ila maghribi syafaq. Dan waktu sholat maghrib yaitu dari terbenam matahari sampai hilangnya syafaq al-ahmar, sampai hilangnya senja merah, syafaq ahmar. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil maghrib malam yaghribi syafaq. Waktu sholat maghrib selagi matahari, selagi senja merah belum hilang. Nah, kita ulang. Waktu sholatil maghrib malam yaghribi syafaq. Dan waktu sholat maghrib selagi senja merah belum hilang. Nah, artinya apa? Mulai dari terbenam matahari, ketika terbenam muncul senja merah, kemudian terus waktu itu berlangsung sampai sebelum hilangnya senja merah. Qala wa sunnu ta'jiluha fi awali waqtiha, dan disunahkan menyegerakannya di awal waktunya. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghriba hatta tastabiqan nujum. Umatku ini senantiasa dalam kebaikan selagi tidak mengakhirkan waktu maghrib sampai terang bintang-bintang. Illa lailatal Muzdalifah, kecuali pada malam Muzdalifah. Yaitu pada malam Muzdalifah bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang mengerjakan haji. Malam 10 Dzulhijjah ya, malam 10 Dzulhijjah ini. Setelah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, mereka akan mendapati malam Muzdalifah yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Illa lailatal Muzdalifah lil muhrim, kecuali malam Muzdalifah bagi muhrim bil hajj yang haji. Fayusanu ta'khiruha, maka disunahkan mengakhirkan salat maghrib. Hatta tusalli ma'al isya jam'a ta'khirin. Sehingga salatnya bersama dengan salat isya yaitu menjamak ta'khir. Nah, artinya apa? Salat maghrib sunahnya, mustahabnya diawalkan kecuali bagi para haji yang di Muzdalifah tadi yang mendapati tanggal 10 Dzulhijjah setelah wukuf di Arafah. Sunahnya apa? Mengakhirkannya. Karena ketika matahari tenggelam dari Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sholat maghribnya di Muzdalifah. Karena perjalanan sih dari maghrib ke isya perjalanan kan, maka mengerjakan apa? Sholat maghrib isya di Muzdalifah, menjamak takhir. Nah, sebagian besar udah haji kan? Artinya ada mempraktekkan ini ya? Atau sebagian besar belum? Belum ya? Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa menunaikan manasik haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, barakallahu fikum. Qala. Nah, ini pendapat yang kuat ya, pendapat jumhur ya. Yang disebutkan pendapat jumhur meskipun di sana ada pendapat lain. Nah, pendapat lain yang mengatakan waktu sholat maghrib hanya sebentar. Hanya sebentar saja, hanya sebatas untuk sholat. Nah. Kalau amma salatul isya fayabda'u waqtuha min maghibi syafaqi al-ahmari ila nisfil lail. Adapun waktu salat isya maka waktunya mulai dari hilangnya syafaq ahmar, hilangnya senja merah. Ketika senja merah hilang maka masuk waktu isya. Ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa waktu salatil isya ila nisfil lail al-ausat. Dan waktu salat isya itu sampai pertengahan malam yang pertengahan. Malam itu dibagi tiga, pertengahan malam pertama, pertengahan malam kedua dan pertengahan malam yang ketiga. Ada sulusul lail awal, sulusul lail tsani dan sulusul lail tsalits. Nah, di sini yang pertengahan malam keduanya berakhir di situ. Artinya apa? Tidak sampai masuk terbit fajar. Nah, dan ini namanya waktu ikhtiari, ya, waktu ikhtiari ya. Yang disebutkan di sini adalah untuk waktu ikhtiari. Waktu kalau kita memilih, tidak ada keterpaksaan, tidak ada perkara tertentu yang menjadikan kita itu melakukan sholat di luar waktu, maka ini waktunya, waktu ikhtiari. Yaitu apa? Dari hilangnya senja merah sampai pertengahan malam. Adapun waktu itirorinya sampai sebelum terbit fajar. Artinya apa? Kalau sudah masuk waktu subuh berarti sudah enggak ada waktu untuk sholat isya. Nah, ini waktu yang itirorinya. Nah, itu ya. Jadi seperti pada sholat asar ya. Sholat asar memiliki dua waktu kan? Ada waktu ikhtiari dan waktu itirori. Ini sholat isya juga ada dua waktu. Ada waktu ikhtiari dan waktu itirori. Nah, jadi jangan disalahpahami. Waktu sholat isya ini panjang sampai sebelum terbit fajar. Demikian. Kenapa? Karena tidak semua waktu sholat itu nyambung. Kalau duhur dan asar nyambung ya, maghrib dan isya nyambung kan. Namun isya ke subuh gak nyambung, subuh ke duhur gak nyambung. Iya gak? Subuh dari terbit fajar sampai sebelum matahari terbit, tidak sampai waktu sebelum masuk duhur kan, waktu subuh. Nah, itu jadi enggak nyambung untuk isya dan subuh ini enggak nyambung berakhirnya. Dan waktu itirorinya tadi pertengahan malam sampai terbit fajar itu waktu itirori. Kalau mustahabu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar. Mustahab mengakhirkan salat Isya sampai akhir waktu mukhtar, waktu ikhtiari tadi. Nah, sampai pertengahan malam di akhirnya. Malam takun masyaqqah, selagi tidak menjadi keberatan, selagi tidak menjadi suatu yang memberatkan. Nah, artinya salat untuk salat Isya mustahabnya bukan di awal waktu namun diakhirkan, selagi tidak memberatkan. Nah, kenapa banyak masjid-masjid baik di Saudi ataupun di selain Saudi salat Isya itu di awal? Iya kan? Karena memberatkan ketika salat Isya itu di akhir. Karena habis Isya capek, habis banyak aktivitas, ngantuk, apalagi untuk anak-anak dan wanita dan seterusnya yang biasa tidur kasik ya. Sehingga apa? Sehingga memilih awal waktu ini. Meskipun yang utamanya akhir waktu. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sana ada pembahasan mana yang utama, apakah mengawalkan waktu Isya atau mengakhirkannya. Kalau di sini kita sebutkan, di kitab ini disebutkan tadi apa, mustahabnya mengakhirkan, kecuali kalau ada masyaqqah. Nah, dalam hal ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan yang afdol adalah mengakhirkan selagi tidak memberatkan jamaah. Selagi tidak memberatkan jamaah maka mengakhirkan waktu sholat Isya. Pendapat kedua, menyegerakannya lebih utama. Dan ini pendapat, salah satu pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, barakallahu fikum. Dan pendapat ketiga, melihat kepada keadaan para makmum. Jika para makmum ini tidak memberatkan mereka mengerjakan diakhirkan, maka diakhirkan. Nah, jika para makmum ini kumpul di awal waktu, maka yang lebih utama kerjakan di awal waktu, karena mereka sudah kumpul. Kalau menunggu sampai berlarut malam, kasihan mereka, menunggu terlalu lama menjadi memberatkan. Itu pendapat ketiga ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Mustahabu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar malam takun masyaqqah. Mustahab mengakhirkan waktu Isya selagi pada waktu mukhtar, waktu yang dipilih tadi, selagi tidak menjadikan suatu masyaqqah, keberatan. Wa yakrahu nauma qablaha, dan dibenci tidur sebelum salat Isya. Wal hadits ba'daha, dan dibenci ngobrol setelah salat Isya. Li ghairi maslahatin, tanpa ada maslahat. Nah, artinya apa? Sebelum sholat Isya jangan tidur, itu perkara yang makruh. Setelah sholat Isya jangan ngobrol. Artinya apa? Segera tidur. Itu artinya segera tidur, jangan ngobrol. Nah, kenapa? Agar bisa bangun gasik untuk qiyamul lail atau yang semisalnya. Li ghairi maslahah, tanpa ada maslahat. Artinya apa? Boleh ngobrol kalau ada maslahat. Nanti akan kita baca sebentar lagi sebagai penutup kitab ini ya, menyebutkan tentang obrolan yang mengandung maslahat yang dibolehkan. Li hadis Abi Barza, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya. Karena hadis Abu Barza bahwasanya Rasulullah sallallahu membenci tidur sebelum salat Isya. Wal haditsa ba'daha, dan membenci ngobrol setelahnya. Kalau waktu salatil fajri min thulu'il fajri tsani ila thulu'i syams, dan waktu sholat fajar sejak terbit fajar kedua ila tulu isyams sampai terbit matahari. Mustahabu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajr, dan mustahab menyegerakan sholat subuh jika telah nyata masuk fajar. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan lebih utama menyegerakan, pendapat lain mengatakan lebih utama mengakhirkan. Dan insyaallah pendapat yang kuat menyegerakan. yang menyegarkan lebih utama. Qala hadhihi hiyal awqatul lati yusra'u ada'u shalawatul khams fiha. Ini adalah waktu-waktu yang disyariatkan untuk mengerjakan salat lima waktu. Fayajibu 'alal muslimin taqayyud bidzalik. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk membatasi waktu salat dengan waktu yang disebutkan. Wal muhafadzatu 'alaiha fi waqtiha, dan menjaga salat pada waktunya. Wa tarkhu ta'khiriha, dan tidak mengakhirkan salat dari waktunya. Li'anna Allah tawa'ada alladzina yu'akhirunaha an waqtiha, karena Allah SWT mengancam orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Dalam ancaman qala ta'ala, Allah berfirman, fa'ilul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Enggak berhenti di sini ya. Masih ada lanjutannya. Fa'ilul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun, yang lalai dalam salatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah, dan datang setelah mereka kaum yang menyanyiakan salat. Wa taba'u syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Fa sawfa yalqauna ghoya, kelak mereka akan memasuki goya. Wal ghoyu, apa itu ghoyu? Ghoya tadi huwal adzabu syadid al mudha'af, yaitu siksa pedih yang berlipat ganda. Wasyar wal khaibah, kejelekan dan khaibah, dan kegagalan, kerugian, penyesalan. Fi jahannam, di neraka jahannam, iya dan bila. Nah, barakallahu fikum. Wa ada usalawatil fi awqatiha, dan menunaikan sholat pada waktunya. Min ahabil a'mal ilallah, termasuk dari amalan yang paling Allah cintai. Wa afdhaliha, dan yang paling utama. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul pernah ditanya, ayul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Nah, alhamdulillah selesai membaca bab ats-tsalits, bab yang ketiga. Nah, pada pertemuan mendatang kita akan masuk kepada babur rabi', bab yang keempat insyaallah, tentang syarat salat, rukun-rukunnya, dalil-dalil dan hukum orang yang meninggalkan salat. Insyaallah pada pertemuan mendatang. Nah, termasuk pelajaran penting membahas tentang rukun salat, syarat salat, kewajiban salat, karena ada konsekuensinya ya. Konsekuensi dari kalau tidak mengerjakan hal-hal tadi. Nah, kita tambah sekitar 5 menit tentang tadi disebutkan makruh ngobrol setelah sholat isya, itu kan, yaitu obrolan yang tanpa maslahat, yaitu obrolan yang tidak ada maslahatnya. Kalau ada maslahat dibolehkan. Qala Nawawi rahimahullah fi syarhil hadis Abi Barzah alladzi dzakarahul muallif, qala al ulama. Imam Nawawi berkata para ulama, wal makruh minal hadis ba'dal isya huwa, dan yang makruh dari obrolan setelah sholat isya yaitu, makana fil umuri lati la maslahata fiha, yaitu obrolan yang tidak ada maslahatnya. Amma ma fihi maslahatun wa khairun, adapun obrolan yang ada maslahat dan kebaikan, fala karahata fi, maka tidak ada makruhnya. Wa dzalika ka mudarasatil ilm, contohnya apa? Seperti mempelajari ilmu. Wa hikayatul sholihin, atau menceritakan cerita orang-orang soleh. Wa muhadatsatul dhaif, atau mengajak ngobrol tamu. Wal arus, atau arus yaitu pengantin baru. Wali ta'nis, dan untuk ta'nis, untuk melembutkan artinya obrolan agar tidak ada kesalahpahaman, tidak terlihat kasar dan seterusnya, butuh adanya obrolan yang ternyata obrolan itu dilakukan pada isya, di ta'nis ya, untuk menjadikan suka atau lembut sesamanya. Wa muhadatsu rajul ahluhu, wa muhadatsatu rajuli ahlahu, dan obrolan sang ayah kepada keluarganya. Wa auladahu, dan kepada anak-anaknya. Lil mulatofa, untuk melembutkan mereka. Wal hajah, dan obrolan karena ada kebutuhan. Wa muhadatsatul musafirin, dan obrolan orang-orang yang safar. Bihibbi mataihim, untuk dalam rangka menjaga barang-barang mereka. Artinya mereka ngobrol, bergadang, Namun obrolan tersebut agar tidak tidur untuk menjaga barang, untuk hirosa. Nah, au anfusihim, atau menjaga diri-diri mereka. Wal hadisi fi islahi bainan nas, dan obrolan untuk mengislah, mendamaikan sesama manusia. Wa syafa'atu ilaihim fil khair, atau dalam mereka memberi syafaat kepada mereka dalam kebaikan. Wal amru bil ma'ruf, mengajak amar ma'ruf. Wa nahyu anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wal irsyadu ila maslahatin, irsyad, memberikan petunjuk kepada maslahat. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Faqulu hadza la karahata fi, semua obrolan yang tadi disebutkan, la karahata fihi, tidak ada makruhnya. Wa qad ja'at haditsu sahihatun bi ba'dhihi wal baqi fi ma'nahu, sampai akhir perkataan beliau. Nah, kesimpulannya, obrolan yang mengandung maslahat dibolehkan setelah sholat isya. Nah, adapun tidak ada maslahat atau obrolan yang mengandung dosa dan lain sebagainya, maka menjadi perkara yang dibenci diobrolkan setelah sholat isya, apalagi kalau mengandung perkara-perkara yang menyebabkan dosa ya. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Kita anggap cukup. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan pada pertemuan mendatang. Kalau ada pertanyaan disampaikan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Nah, pada